Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Langsung kita menuju ke hadis Arba'in An-Nawawi, hadis ke-8 insyaallah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. Umirtu an uqatilan nas. Umirtu dari kata amara ya'muru amran. Amara ya'muru artinya meminta atau memerintahkan. Amr itu artinya bisa perintah, bisa juga artinya perkara. Dan bisa juga artinya yang diperintahkan dengannya. Itu amr. Umirtu an uqatilan nas. Aku telah diperintahkan an uqatil, uqatila, uqatil dari kata qatala yuqatilu, muqatalatan. Artinya adalah memerangi. Bukan membunuh di sini artinya, tapi memerangi. Memerangi. Annas, annas berarti objek dari yang diperangi, objek dari pemerangan. Yaitu manusia. Di sini berarti global. Aslinya semua manusia. Yang kemudian akan dikhususkan dengan adanya pengerucutan nantinya. Hatta hingga yashhadu, mereka bersyahadat. Bersyahadat berarti mempersaksikan. Mereka bersaksi. Bersaksi di sini maksudnya mengikrarkan ya. Mengikrarkan secara zahir. Karena kadang kita kalau misalnya ada seseorang berikrar syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka langsung kita hukumi sebagai muslim. Walaupun kita tidak tahu hatinya gimana. Ya. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Bersyahadat, mengikrarkan bahwa saya tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa saya Muhammad adalah Rasulullah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan as-shalat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan atau mendatangkan dan memberikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, dan jika mereka melakukan itu, yaitu melakukan itu semua, asamu minni dima'ahum, mereka terjaga dariku. Asamu artinya menjaga. Menjaga dariku darah mereka. Dima, dima artinya darah-darah mereka. Jadi asamu menjaga minni dariku dima ahum. Dima di sini sebagai objek maf'ul. Dan yang dijaga adalah darah-darah mereka sendiri. Jadi dengan manusia mengucapkan kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, maka darah mereka itu tidak halal. Tidak halal kecuali jika dalam hak Islam, seperti hukum kisos, pembunuhan misalnya atau lain-lain. Wa amwalahum, dan juga terjaga dari mereka adalah harta-harta mereka. Tidak perlu memakai jizyah atau yang lainnya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak al-Islam. Kecuali dengan hak Islam, seperti misalnya seseorang membunuh lainnya, membunuh saudaranya, maka di sini yang disyaratkan adalah kisos. Namun sebelum kisos itu diminta kepada keluarga yang terbunuh untuk diputuskan apakah ada dispensasi atau keringanan berupa pemaafan atau tidak. Kalau misalnya tidak dimaafkan, maka dikisos dengan pembunuhan dengan cara yang sama, kecuali dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tahu waktu itu pernah saya kasih tahu cara-cara yang cara-cara untuk hisos. Bukan kemarin ya? Bukan kemarin bukan? Oh bukan. Saya di kajian mana saya kasih tahu? Bukan di sini ya? Ya. Ya kisos belum saya kasih tahu tentang kisos semacam di kajian mana ya? Di kajian dunia lain apa ya? Atau di mana? Kalau di mimpi saya kali ya. Ya tentang kisos itu, misal kisos gimana awalnya? Kalau kisos itu bisa pembunuhan dan bisa hal-hal lain yang melukai anggota tubuh. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menghajar kedua kepala seseorang yang telah menghajar kepala seseorang dengan karena orang tersebut telah menghajar kepala orang lain. Nah, itu hukum kisos dengan cara yang sama, ya. Dengan cara yang sama. Misalnya seseorang melempar batu ke kepala temannya, kemudian kepalanya bocor. Maka hukum kisosnya adalah dengan hal yang sama, bukan dengan cara menyuntik. Ya, melemparkan batu dari jarak yang serupa, walaupun tidak mesti sama persis, dan dengan ukuran batu yang sama sampai bocornya itu mirip dengan apa yang dia punya. Tapi itu memang agak sulit. Mungkin ada cara lain yang lebih baik. Misalnya dihajar langsung dengan batu atau gimana? Ijtihadnya gimana nanti? Ya. Atau misalnya memotong tangan saudaranya tanpa hak, bukan pencuri, namun dipotong, ditebas tangannya. Dan ini untuk yang sengaja, ingat ya. Kisos itu untuk pelaku yang sengaja. Adapun yang semi sengaja itu ada khilafiyah untuk kisos. Nah, di sini yang sengaja ya, yang memang ketahuan sengaja. Atau yang indikasi kesengajaannya itu sangat kuat. Kalau seseorang misalnya menembak burung ya. Ya, kemudian orang yang ada di 200 meter kemudian tertimpa pelurunya mati. Nah, di sini semi sengaja dan tidak termasuk dengan kesengajaan mutlak, enggak. Jadi di sini tidak dihukumi seperti itu. Adapun yang sengaja langsung menodong saudaranya dari kaum muslimin dengan pistol tanpa hak, tanpa apa, kemudian terkena tangan tapi tidak meninggal, maka kisosnya adalah serupa dengan itu, dari jarak yang sama dengan peluru yang sama, serupa dengan itu. Namun walaupun itu agak sulit. Nah, sekarang ada juga hukum kisos untuk pembunuhan. Kalau pembunuhan misalnya, ada masalah pembunuhan, ada masalah khilafiyah, apakah kisosnya itu cukup dengan tebas leher atau dilakukan dengan serupa. Kalau mazhab Hanafi itu semuanya digeneralisir dengan tebas leher saja. Misalnya seseorang membunuh dengan cara menyetrum misalnya. Nah, nanti dia di kisosnya membunuh dengan cara disetrum dengan volt yang sama, dengan kadar yang sama sampai mati. Karena kisos itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku dan juga sesuai dengan ganjaran yang dilakukan terhadapnya. Oke, kalau misalnya kisosnya untuk mati, ya sampai mati. Jadi jangan sampai dia membunuh orang dengan cara menyetrumkan kepala listrik, mati kan. Kemudian dia dibunuh, tidak sampai dibunuh, tapi disetrumkan dengan cara apa? Disetrumkan sampai sekarat saja. Udah sampai mati, dibiarin. Oh, ini penyiksaan. Misalnya yang kemarin atau yang terwartakan. Kalau misalnya ada dua atau sepasang laki-laki perempuan, laki-laki ini punya mantan pacar. Nah, kemudian pacarnya ini disetrum oleh dua orang ini. Yang laki-laki dendam sama mantannya, yang pacar barunya perempuan itu juga cemburu dengan mantannya, mantan pacarnya dia. Akhirnya disetrum. Nah sekarang hukum kisosnya gimana? Apakah boleh dua orang ini dikisos? Kita lihat dulu dari keluarga si yang disetrum, yang dibunuh. Kalau memaafkan, dia saja. Nah kalau misal tidak, kisos langsung. Dan kisosnya dengan cara yang serupa itu menurut madhab jumhur ulama. Kalau madhab Hanafi, kisosnya cukup ditebas lehernya, selesai. Tetapi karena para ulama mengatakan wajazau sayyid, ini dari dalil juga, wajazau sayyid sayyatu mithluha, bahwasanya balasan terhadap keburukan itu keburukan yang serupa dengannya, mithl, serupa dengannya, walaupun tidak harus sama pelep karena ya sulit juga. Tapi para ulama jumhur menetapkan bahwasanya yang lebih baik adalah dengan cara seperti itu, selama dengan cara yang tidak diharapkan secara zat perbuatannya. Seperti misalnya ada seorang preman membunuh seorang pejalan kaki. Dengan cara apa? Dengan cara memaksanya untuk meminum khamr. Dengan khamr oplosan. Antara baygon, angker, sama keramat dan sebagainya. Dicampur baur ya. Kemudian dengan lem dan sebagainya dimakan oleh pejalan kaki tersebut, mati. Nah ini secara zat minuman tersebut haram. Nah untuk mengkisos preman tersebut tidak dengan cara itu. Nah kemudian dikisos dengan cara menebas lehernya. Nah, juga misalnya seseorang memaksa orang lain untuk bunuh diri. Bunuh diri kan? Awas loh. Kalau kamu gak bunuh diri, saya bunuh kamu. Kalau kamu gak bunuh diri, saya bunuh kamu. Ayo, bunuh diri kan? Nah, memaksa. Nah kemudian orang tersebut pun karena sudah hampir terancam, kalau dia gak dibunuh, gak bunuh diri, maka dia akan dibunuh. Mana yang lebih baik? Ini maksudnya, sudah ditancam, dia menodong pistol dan juga punya pedang. Nah kita cuma hanya pistol saja. Dia ancam, diikat tangannya dan cuma begini saja. Kalau misalnya nggak dibunuh, nggak bunuh diri, maka dia akan mencincang kita dan itu jauh lebih menyakitkan. Nah di sini akhirnya, karena berpikir situ dan sudah kalut pikirannya dan bingung kan pada saat itu, tentu saja orang nggak bisa berpikir sehat pada saat itu, udah ketakutan, nggak mungkin berpikir tentang apa makanan nanti siang makan apa, beli apa nanti belanjaan ini harganya naik atau nggak mikir situ, langsung ya mau gimana lagi daripada saya tambah kesakitan, akhirnya dah langsung arwahnya langsung ada sayap kemudian ada bulu tadi sini. Enggak seperti itu. Nah di sini kan memaksa untuk membunuh diri. Nah kemudian nanti kisosnya, apakah kisosnya juga dengan seperti itu? Yaitu Al-Gojo yang melakukan kisosnya menyancam juga, ayo bunuh diri ya, bunuh diri ya. Nanti dia kayak gitu ya, enggak. Tapi karena bunuh diri itu asalnya haram, dan di sini wallahu alam dikasuskan di sini sebagai pembunuhan memaksa. Walaupun yang membunuh perlakuannya adalah perlakuan sendiri, namun karena dipaksa benar-benar. Nah begitu, jadi karena bunuh diri itu haram, maka dia ditebas, begitu. Nah ini menjaga darahnya dariku. Berarti apa? Tidak diperangi. Diperangi untuk apa sih? Diperangi agar mereka bersyahadat la ilaha illallah, dan juga menunaikan sholat, dan juga menunaikan zakat. Jadi basic itu tiga itu, batasannya. Batasannya tiga. Kalau seseorang misalnya tidak berpuasa, itu kita perangi, ya, tapi kita perangi bukan dalam artian sebagaimana memerangi orang yang tidak mengucapkan kalimat syahadat atau membangkangkan diri kalimat syahadat. Wa amwalahum, dan juga menjaga dari mereka apa? Harta-harta mereka. Berarti tidak perlu menerapkan misalnya pajak untuk mereka, pajak dalam artian jizyah. Tapi kalau sekarang tidak ada yang jizyah gitu, adanya pajak, dan pajak itu berlaku untuk keumuman kaum muslimin, kaum kufar seluruhnya, semuanya ya. Pajak motor, pajak penghasilan, pajak dan pajak air, pajak apa, pajak ini, pajak itu ya. Pajak aqua, pajak minum air, pajak sebagainya. Nah, sebenarnya seharusnya air itu digratiskan. Yang gratis sekarang yang gratis semuanya, Ciliwung pun gratis, alhamdulillah semuanya ya. Ciliwung, air kali-kali yang jokor jorok-jorok itu gratis semua. Untuk kaum fuqara dan masakin. Makanya disebut masakin kenapa? Karena masa kini. Ya, kalau misalnya ada yang mau, misalnya ada pertanyaan dari akhwat langsung aja kirim, enggak usah menunggu saya meminta untuk ditanyakan. Oke. Jadi menjaga darah mereka dan juga harta-harta mereka. Berarti tiada ghanimah. Karena tiada peperangan. Kalau misalnya sudah mengucapkan kalimat syahadat dan memberikan salat dan memberikan zakat, tidak ada peperangan sehingga tidak ada ghanimah. Jadi hartanya milik sendiri-sendiri. Namun memang hukum-hukum seperti ini perinciannya bakal jauh sekali perinciannya nanti di fikih. Di fikih nanti perinciannya. Dan fikih itu yang berkaitan dengan ini itu nanti bukan saja berkaitan dengan zakat. Berkaitan dengan hal-hal lain, berkaitan dengan hudud. Kisos. Juga berkaitan dengan siasah syariah juga dan lain-lain. Itu nanti cabang-cabangnya banyak nih. Makanya hadis ini sangat meluas nanti pembahasannya sebenarnya. Namun kita tidak mungkin membahas panjang-panjang karena sama aja membahas fikih jadinya nanti. Dan bahasanya itu berlarut-larut, sangat berlarut dan kemungkinan besar sekali akan bertentangan dengan kenyataan di Indonesia baik dari segi hukum, politik maupun sosial. Itu sangat bertentangan. Ditakutkan nanti kalau ada intel di sini, takutnya nanti bakal melaporkan ke bosnya. Ya. Nah, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisabnya, perhitungannya itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawaid dari hadis ini. Yang pertama, al-amru artinya apa? Al-amr. Tadi al-amr artinya bisa berapa makna? Al-amr bisa artinya memerintahkan, perintahan. Itu berarti perbuatan memerintah. Itu pertama. Arti kedua bisa juga artinya apa? Perkara. Suatu hal. Yang ketiga bisa juga maknanya adalah sesuatu yang diperintahkan. Jadi misalnya saya memerintahkan kepada Abdillah misalnya. Abdillah, jangan, atau Abdillah, menganga'lah. Menganga'lah wahai Abdillah. Nah, itu kan perkataan memberi, Anda melakukan perintah itu adalah amar. Nah, sekarang penganga'an itu adalah amar juga, yaitu yang diperintahkan dengannya. Ya. Itu ingat ya. Nah, sekarang amar juga artinya suatu hal atau perkara itu artinya amar. Ya. Baik. Nah, di sini al-amr dikatakan artinya talabul fi'li 'ala wajhil isti'la. Talabul fi'li 'ala wajhil isti'la itu adalah sebuah definisi yang didefinisikan di usul fikih. Jadi ini definisi usuli. Amr talabul fi'li 'ala wajhil isti'la. Apa artinya tolap? Artinya apa? Meminta. Atau menuntut. Makanya talibul ilm artinya penuntut ilmu. Lebih cocok daripada kita katakan meminta ilmu ya. Jadi penuntut. Tolabul fi'li, menuntut perbuatan. Menuntut perbuatan. Ala wajhil isti'la. Ala di sini ala wajhil isti'la baiknya kita maknai dari sisi yang dari pihak yang tinggi. Artinya amr dari pihak yang tinggi. Ala wajhil isti'la artinya dari pihak yang tinggi kepada pihak yang lebih di bawahnya. Mengerti maksudnya? Amr itu apa? Perintah kan. Sekarang misalnya usianya 40 tahun. Maaf, bukan. Usianya tidak sampai sekarang. Usianya 20 sekian tahun. Usia antum 45 tahun. Apakah mungkin Anda memerintahkan antum? Hah? Enggak mungkin. Tapi bahasanya bukan memerintahkan kan? Bahasanya memohon, meminta ya kan? Nah, sekarang Abdillah misalnya. Antum kan berbapak alhamdulillah, sebagaimana anak, entah yang lainnya gak tahu gimana. Antum berbapak, bapak antum dengan antum tuaan bapak antum, itu dikenal semua orang, tahu, kita juga tahu. Nah, antum memerintahkan bapak antum, mungkin gak? Gak mungkin. Nah, berarti itu amar bukan? Ketika antum mengatakan, pak minta duit dong, di sini namanya amar bukan? Perintah bukan itu? Jawab dengan jujur. Nah, kalau perlu curhat, kalau misalnya memang gak dikasih, pak minta uang dong. Nah, itu perintah atau permintaan? Permintaan, tapi bukan perintah. Bukan. Nah sekarang misalnya Abdillah minta sama ibu antum, Aisyah radhiyallahu anha. Hah? Ibu antum siapa? Namanya siapa? Siapapun namanya ya. Ummu Abdillah ya. Ummu Abdillah. Aisyah. Ummu Abdillah meminta kepada Abdillah. Abdillah, beli bawang di pasar. Nah di sini perintah atau permintaan? Perintah, ya kan? Perintah. Nah sekarang posisi Ummu Abdillah dengan Abdillah, lebih mana yang tinggi? Mana yang lebih tinggi? Ummu Abdillah. Makanya dikatakan al-amr, perintah itu tolabul fi'li ala wajhil isti'la, yaitu meminta. Nah, di sini menuntut suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini, Allah Subhanahu wa taala misalnya memerintahkan kita untuk menunaikan salat. Nah, di sini memerintahkan atau meminta, ya meminta benar. Tapi meminta secara bahasa itu kan seperti, kalau meminta apa? Meminta itu apa? Dari bawah ke atas. Ya enggak, meminta. Enggak ada dari atas ke bawah, itu meminta kurang tepat. Tetapi bisa menuntut, bisa juga memerintahkan. Ya. Apakah seorang raja meminta dari ininya uang? Tidak tepat, tidak layak. Karena raja berada di posisi yang atas. Nah, itu maksudnya ini dalam usul fikih al-amru talabul fi'li ala wajhil isti'la. Oleh karena itu seorang budak itu tidak memerintah rajanya, tidak memerintah majikannya, tidak. Seorang pembokat tidak memerintah apa majikan. Begitu juga dengan seorang genduk dan lanang, anak laki-laki dan anak perempuan, tidak meminta, tidak memerintah siapa? Tidak memerintah bonyok, bokap nyokap, tidak. Karena apa? Mereka berdua di atasnya anak-anak, gitu. Kedua, al-muqatalah seperti al-mudharabah atau apa lagi yang sewajar dengan itu, yang semakna juga. Wazan muqatalah, mudharabah, mufa'alah, mulazamah, muzaharah dan semacamnya itu membutuhkan dua pihak. Ya kan? Mufa'alah dengan wazan seperti itu, wazan sharfi seperti itu membutuhkan dua pihak dalam suatu perbuatan. Seperti muqatalah itu artinya sebenarnya saling berperang. Ya kan? Mudharabah saling memukul. Mulazamah itu juga ada dua pihak, asasi. Mulazamah kalau kita misalnya anak bermulazamah pada Faik misalnya. Faik sebagai guru apa? Guru geografi. Ahli dalam urusan pertanahan dan pegunungan dan pelembahan. Nah, anak bermulazamah pada antum, berarti anak selalu mendekati antum dan belajar pada antum. Di sini ada dua pihak. Sebagaimana muqatalah. Nah, muqatalah di sini apakah membunuh atau berperang? Peperangan lebih tepat. Muqatalah dengan qital itu sama artinya. Jadi ada qatl. Qatl artinya membunuh. Ada namanya muqatalah, ada juga qital. Muqatalah dan qital artinya peperangan, bukan pembunuhan. Namun bisa terjadi dalam muqatalah ada qatl. Bisa terjadi dalam peperangan ada pembunuhan, bukan tidak mungkin ya. Jadi pembunuhan itu lebih spesifik dari peperangan. Ya, lebih spesifik dari peperangan. Kalau kutil apa bahasa Indonesia ini? Kutil artinya dia laki-laki telah terbunuh. Nah, berarti penyakit kutil, penyakit terbunuh. Enggak, ini dicocok-cocok kali cocok aja. Ya. Al-muqatalah ayyas'a fi jihadil a'da hatta takuna kalimatul hatta takuna kalimatullahi hiyal 'ulya. Ayyas'a apa arti sa'i? Sa'i itu berjalan kecil ya. Ya di sini maksudnya melakukan fi jihadil a'da, dalam jihad, berjihad terhadap musuh, melawan musuh. Hatta hingga takuna, menjadi. Maksudnya kalimatullah, kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, ataupun hukum Allah itu menjadi al-ulya. Ulya itu artinya bukan yang tinggi, tetapi yang tertinggi. Yang tertinggi, ya. Berarti ulya, ada seseorang namanya ulya, itu artinya yang tertinggi tapi khusus untuk muannats perempuan. Kalau untuk laki-laki a'la. Ya, a'la untuk laki-laki, ulya untuk perempuan. Ali untuk laki-laki atau alin untuk laki-laki. Aliyah untuk madrasah. Aliyah untuk perempuan ya. Wal qatl. Nah, sekarang perbedaan antara muqatal dan qatl. Sekarang al-qatl. Ayyaqtula syakhsan bi'ainihi, membunuh, yaqtula, membunuh syakhs, SSO sebagai objek, dia dibunuh bi'ainihi, yaitu dirinya langsung. Maksudnya membunuh orang itu udah langsung. Bi'ainihi berarti membunuhnya. Jadi fisik orang tersebut yang terbunuh. Ya, bukan termasuk di sini membunuh secara maknawi, seperti character assassination atau the killing of the name dan semacamnya, pembunuhan nama, pembunuhan karakter, itu maknawi, itu lain. Di sini qatl membunuh orangnya langsung secara zat orangnya. Kemudian yang ketiga, al haditsu aslun wa qa'idatun fi jawazi muqatalatin nas. Hadits ini adalah sebuah asl. Asal artinya asas, pondasi. Asal bisa juga artinya qa'idah mustamirrah. Salah satu makna asal secara bahasa yang biasa dibahas di kitab-kitab usul fikih yang detail. Asal itu kan bisa artinya maknanya apa? Ma yubna 'alaihi ghairuhu, bisa apa yang terbangun di atasnya selainnya. Ngerti enggak? Asal itu adalah pondasi kan. Pondasi itu adalah ma yubna 'alaihi ghairuhu, apa yang terbangun di atasnya selainnya. Itu kalimatnya filosofis itu. Pondasi adalah apa yang terbangun di atasnya selainnya. Pikirkan itu, hafalkan. Walaupun tidak berguna sebenarnya. Ada gunanya? Kadang ada gunanya. Ayat tulah syakhsan hadis aslun wa qa'idah. Qa'idah artinya kaidah. Kenapa disebut kaidah? Apa artinya qu'ud? Dalam hadis Nabi, fa'in lantas tati fa qa'idah. Jika kamu enggak bisa berdiri, maka sholatlah dalam posisi duduk. Nah, ini qa'idah adalah duduk. Kenapa qa'idah disebut qa'idah? Ada kedekatan dengan duduk. Karena posisi duduk itu adalah posisi yang kuat, yang bertahan. Makanya yang namanya qa'idah itu adalah sesuatu yang bertahan. Ya enggak? Jika seseorang punya qa'idahnya, maka dia punya pertahanan, ya. untuk menelurkan faedah-faedah berikutnya. Makanya seseorang misalnya belajar giat-giat tapi dia tidak belajar kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah gak dipelajari. Seperti misalnya belajar bahasa Arab namun tidak mempelajari kaedah nahu misalnya, maka ia bakal amburadul nantinya. Karena tidak ada kaedah yang mendudukan sebuah faedah asal dasar, sehingga cabang-cabangnya nanti permisalan-permisalan itu berasal dari kaedah ini. Dan dia tetap seperti ini. Dia enggak berpindah kemana-mana, tetap seperti ini. Kaedah ini di sini, kaedah ini di sini. Nah, itu yang disebut makanya duduk karena apa? Karena posisinya kuat, tidak tergoyahkan. Ya. Kalau misalnya diri terombang-ambing, ya. Tapi kalau misalnya duduk, tidak. Gitu. Hadis ini adalah sebuah pondasi dan sebuah kaedah fi perihal berkaitan dengan apa? Jawazi muqatalatin nas. Jawaz bukan jawas. Jawaz apa? Boleh. Ya. Bolehnya muqatalah memerangi wong manusia. Oke, gitu ya. Memerangi muslim boleh atau tidak? Boleh. Muslim tertentu. Walaupun dia muslim, tapi misalnya ahlul bidah misalnya. Ahlul bidah yang saya maksud bukan ahlul bidah yang keumuman awamnya. Melainkan yang menyeru kepada kebidaahan atau yang berbangga dengan kebidaahan setelah kita sampaikan kebenaran padanya dan kita yakin bahwasanya dia telah paham akan kebenaran tersebut. Nah, itu kita perangi. Kita perangi. Perangi namun tetap kita tunaikan hak-hak Islam atasnya, ya, begitu. Oke. Kemudian yang ke sekarang ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran. Yang pertama, ibhamul ma'lum sa'igun lughatan wasti'malan. Ibham itu artinya menyembunyikan maksud atau menyembunyikan makna tertentu. Seperti misalnya kalau dalam ilmu hadis itu ada istilah namanya mubham, ya. Dalam ilmu mustalah hadis atau namanya mubham. Misalnya Abu Salimah, haddatsani Abu Salimah, telah menceritakan kepada aku Abu Salimah. Abu Salimah telah menceritakan padanya Abdillah. Abdillah telah menceritakan padanya Martha Betras mendapatkan kabar dari seorang wanita bahwasanya wanita tersebut berkata, Faik telah mengabarkan kepadaku empat mata, maksudnya berdua. Nah, di sini manakah yang perawi yang mubham? Perawi yang mubham adalah yang diriwayatkan dari atau kepada Martha Betras, yaitu seorang perempuan. Nah, di sini kenapa disebut mubham? Karena tersembunyi maknanya, tidak diketahui siapa ini, ya kan? Tidak diketahui makna atau tidak diketahui siapa orangnya. Karena disebut oleh dia seorang perempuan. Nah, siapa perempuan itu? Enggak ketahuan. Hasan telah menceritakan dari gurunya. Gurunya menceritakan dari gurunya. Nah, ini siapa gurunya ini? Mubham. Mubham kenapa mubham? Tidak jelas. Tidak jelas. Maksudnya tidak diketahui dan tersembunyi hakikat siapa. Hakikat siapanya orang itu atau hakikat benda tersebut. Nah, ibham berarti penyembunyian atau tidak menyebutkan. Nah, al-ma'lum, sesuatu yang ma'lum. Kalau misalnya di toa-toa masjid, berikutlah kami sampaikan kabar duka cita ini agar diharap ma'lum bagi saudara-saudara kaum muslimin terhadap kabar ini. Nah, ma'lum artinya apa ma'lum? Apa arti ma'lumat? Ma'lumat artinya yang diketahui. Ma'lum artinya yang diketahui. Kalau kita bilang, ah udah ma'lum, maksudnya apa? Udah diketahui, udah wajar, udah lazim. Nah, sekarang makna ibhamul ma'lum artinya adalah tidak menyebut sesuatu yang sudah diketahui oleh orang yang diajak bicara. Ngerti? Tidak menyebutkan sesuatu yang sebenarnya itu sudah diketahui, jadi enggak perlu menyebutkan lagi. Misalnya, Ana dipanggil oleh Pak Presiden. Kemudian di luar istana antum lagi duduk, lagi nunggu Ana. Karena memang kebetulan Ana ke istana ngojek. Nah, kemudian Ana keluar. Antum bertanya, "Diapain ente?" Ana dinasehatin, Bro. Supaya jangan ngeritik. Dinasehatin. Nah, sekarang siapakah yang menasehati? Ya sudah maklum, dia udah tahu, anak udah tahu. Siapa yang menasehati? Pemerintah. Nah, di sini pengucapan anak dinasehati itu kan bentuk pasif. Ya, berarti pelakunya, subjeknya dihilangkan. Subjeknya kenapa dihilangkan? Karena sudah diketahui. Udah ketahuan siapa subjeknya, yang menasehati siapa? Tahu semua. Itu seperti dalam hadis Nabi ini. Umirtu an uqatilan nas. Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia. Siapakah yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Udah tahu, para sahabat sudah tahu, dan kita sudah tahu bahwasanya siapa yang memerintahkan Nabi? Allah. Karena Allah ya tentu lebih tinggi dari manusia, lebih tinggi dari Nabi. Nah, begitu. Oke. Okay. Aibahul ma'lum sa'ihun, sa'ihun di sini artinya sah, wajar, baik, boleh atau dibenarkan. Lughatan wa isti'malan, secara bahasa atau secara penggunaannya. Secara bahasa atau secara penggunaannya. Sawa'un, baik itu, sawa'un artinya sama saja atau baik itu. Fil umuril kauniyah, dalam perkara-perkara kauniyah, perkara-perkara ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Au fil umur syar'iyah, atau dalam perkara-perkara syar'i. Misalnya dalam umur al-kauniyah, misalnya perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Artinya apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa artinya apa? Dan manusia diciptakan dengan kelemahan, secara lemah. Di sini yang lemah di sini sifatnya bukan penciptaannya, namun yang diciptakan ini yang lemah. Nah, lihat di sini wa khuliqa al-insanu. Khuliqa artinya apa? Diciptakan. Yang diciptakan siapa? Manusia. Sudah ada manusia, ada insan. Wa khuliqa al-insanu dha'ifan. Tapi siapa di sini yang menciptakan? Tahu kan? Tahu semuanya. Nah, jadi maksudnya begitu. Kalau memang sudah diketahui oleh lawan bicaranya siapakah subjeknya, pelakunya, maka kita menghilangkan nama pelakunya itu pun tidak masalah. Ya, oke. Okay. Fa'u fil umuri syariah sebagaimana di hadis ini. Kemudian yang kedua, laisa kullu man jazatil muqatalatu jazal qatlu. Laisarnya tidaklah atau bukanlah kullu, setiap ma apa yang jazat boleh al muqatalatu diperangi. Bukanlah setiap apa yang boleh kita perangi, jazal qatlu, boleh untuk dibunuh, ya kan? Enggak semuanya. Kalau misalnya ada seseorang berbuat bid'ah kemudian menyiarkan bid'ahnya, itu tidak serta-merta kita bunuh. Tidak. Karena dalam fikih Syafi'i, kalau antum belajar bareng kita, dalam fikih Syafi'i itu kalau misalnya sekarang keumuman masyarakat memakai hukum ini, itu mungkin akan terasa wah ekstrim sekali fikih Syafi'i. Dalam fikih Syafi'i, misalnya seseorang meninggalkan sholat sekali dari batas waktunya dengan sengaja, dengan main-main, maka dia wajib qadha di sholat selanjutnya. Misalnya begini, seseorang dengar azan zuhur, kemudian tidak sholat di masjid, kemudian masih tidak sholat jam 1. Dia sadar, dia tahu, kemudian jam 2 masih enggak sholat, main main point blank atau main PS online, kebetulan musuhnya dari luar negeri dan dia bernafsu sekali untuk mengalahkannya. Sampai jam 2:30, sampai asar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sampai komat asar kan udah waktunya udah lewat zuhur. Nah, dia di sini dosa besar kan. Sama dengan meninggalkan sholat pada waktunya. Nah, kemudian dia masih main. Dalam fikih Syafi'i, dia wajib untuk bertaubat dan mengkodok sholat tersebut. Mengkodok sholat tersebut. Nah, di waktu asar. Dan kodoknya itu wajib didahulukan sebelum sholat asarnya. Jadi sholat zuhur dulu, sebelum sholat asar. Nah, kalau dia sampai jam 5, kemudian sampai terus hampir terbenam matahari, dia belum sholat. Dia belum sholat. Nah, kemudian kalau sampai asar lewat waktunya, kalau dalam fikih syafi'i waktu asar itu ada waktu darurat sampai maghrib. Maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, di situ berarti dia sudah kehilangan dua waktu sholat yang bisa sebenarnya bisa dijamak. Ya. Nah, dia sudah masuk waktu maghrib. Di sini dalam fikih syafi'i, maka mazhab syafi'i yang lebih sah dalam mazhab syafi'i, walaupun ada khilaf dalam mazhab syafi'i, tapi yang sah dalam mazhab itu dia disunnahkan untuk diminta pertaubatan. Berarti dia harus taubat. Dan juga hakim dianjurkan bukan diwajibkan untuk menyuruh dia taubat dan mengulang sholat. Nah, kalau misalnya dia menolak untuk bertaubat, itu cuma sholat zuhur dan asar, itu masih dalam setengah hari ya. Coba praktekan yang sekarang nih, kalau fikih syafi'i dipraktekan sekarang nih, itu seperti itu jadinya. Zuhur asar lewat karena malas ya, bukan karena udzur syar'i. Maghribnya tidak ini, diminta taubat, dianjurkan kepada hakim. Kalau tidak, dia tetap tidak mau, bunuh. Enak kan? Gampang? Gampang sekali. Jadi mengurangi populasi Jakarta. Nah, tapi itu kan dianjurkan bagi hakim untuk meminta dia bertaubat, ya kan? Kalau misalnya ada seseorang yang dia bukan hakim dan dia punya otoritas membunuh dia, maka pembunuhannya sah dan orang itu berdosa besar, tidak wajib qisas atasnya karena membunuh orang yang berhak dibunuh. Begitu ngerti? Iya, begitu dalam fikih syafi'i itu yang entah dipelajari atau enggak, atau sekadar diklaim atau diamalkan atau enggak, tapi itu dalam fikih syafi'i. Kalau misalnya diamalkan dalam konun negeri undang-undangnya, atau di benar-benar disadur oleh majelis MUI dan digembar-gemborkan, oh itu mungkin akan dicela. Dan dicari-cari mana yang lebih ringan, mana yang lebih ringan, ya, supaya enggak ada pembunuhan. Tapi itulah yang ada sebenarnya dalam fikih syafi'i. Kemudian yang ketiga, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam abadun ma'murun, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti Rasulullah memiliki otoritas dalam segalanya, tidak. Rasulullah tetaplah makhluk dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Rasul, seorang hamba Allah dan utusan Allah. Dan Allah memerintahkannya untuk mentabligh atau menyiarkan ajaran yang hak. Yang keempat, wujubu muqatalatin nas hatta yaqumu bihadhil a'mal. Wajibnya memerangi manusia hingga mereka menunaikan amalan-amalan ini, yaitu syahadat, salat dan zakat. Dan memerangi itu tidak serta-merta selalu dengan pedang. Hah? Dengan cutter bisa. Tidak selalu dengan pedang. Antum bisa memerangi dengan celaan, bisa. Antum bisa memerangi dengan tahzir, bisa. Memerangi dengan menasehati, bisa. Bahkan antum bisa memerangi dengan cara mencontohkan bagaimana Islam yang sebenarnya. Jadi misalnya ada orang kafir tetangga antum, masa antum langsung pasang tank? Enggak. Enggak mungkin langsung antum bombardir rumahnya. Enggak. Melainkan bisa antum contohkan dengan cara yang mungkin untuk tradisi situ lebih dekat dan lebih bermaslahat. Jadi tidak harus diperangi dengan cara-cara yang sebagaimana peperangan dengan pedang, tidak. Ada cara lain. Di satu sisi kita bermuamalah dengan orang kafir. Ya, kita mengambil juga pemberian mereka. Namun di satu sisi kita memerangi dengan cara kita. Memerangi agama mereka. Mungkin dengan cara mengingat mereka, menggur mereka dan sebagainya. Atau mencontohkan. Kemudian yang kelima, wujubu syahadati an la ilaha illallah bil qalbi wal lisan. Wajibnya bersyahadat bahwasanya tiada ilah sebagai tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dengan qalb dan juga dengan lisan. Tidak semata dengan lisan saja. Melainkan syahadat dengan lisan itu hanyalah melegitimasi hukum zahir untuk bermuamalah di antara manusia. Adapun kalau misalnya qalb itu melegitimasi hukum batin yang itu akan Allah Subhanahu wa taala hakimi nanti. Yang keenam, la yakfi an ya'taqidal insanu annallaha ma'bud annallaha ma'budun bihaq. Tidak yakfi, tidak cukup. Seorang manusia berkeyakinan annallaha bahwasanya Allah ma'budun bihaq, di berhak disembah. Cuma itu keyakinannya. Allah berhak disembah. Itu tidak cukup karena serasa masih ada juga yang berhak, namun Allah yang paling berhak. Tapi yang lebih tepat, yang harus, wabal bahkan labudda harus ayataqida, ya berkeyakinan an la ma'buda haqqin an la ma'buda haqqun illallah. Bahwasanya la tiada ma'bud yang disembah, haqqi haqqun yang berhak disembah, illallah kecuali Allah. Karena di dalam yang kalimat kedua ini ada penafian untuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Lebih kuat. Ya. Daripada yang pertama, annallaha ma'budun bihaq. Lebih kuat yang kedua. Kemudian yang ketujuh, al-kuffaru tubahu dima'uhum wa amwaluhum. Asalnya orang kafir itu adalah halal darahnya dan hartanya. Asalnya seperti itu. Asalnya seperti itu. Namun tentu ada perincian-perincian nantinya. Ada perincian-perincian yang berupa pengecualian yang berkaitan dengan hukum-hukum zimmah nantinya. Dan itu berkaitan dengan fikih. Jadi asalnya orang kafir itu halal darahnya. Maksudnya halalnya darahnya bukan boleh dimakan darahnya, melainkan layak ditumpahkan darahnya dengan kekufurannya, dengan pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itu ada rinciannya. Ini hanya hukum asal. Wa amwaluhum, dan juga halal hartanya untuk dijadikan ghanimah. Untuk dijadikan ghanimah, wallahu alam. Kemudian yang ke-8. Qad yustabahu ad-damu wal malu bihaqqil Islam. Qad di sini bertemu dengan fi'il al-mudhari' yang bermakna kadang-kadang. Kadang-kadang yustabah dihalalkan adamu darah wal malu dan harta, yaitu harta darah dan hartanya orang muslim bihaqqil Islam, sesuai dengan hak Islam, yaitu sesuai dengan ajaran Islam, seperti qisas atau seperti pemaksaan pembayaran hutang karena tidak dibayar-bayar padahal mampu misalnya, dan lain-lain. Dan yang ke-9, hisabul khalqi 'ala Allah azza wa jalla. Hisab artinya adalah penghitungan terhadap makhluk. Al-khalq di sini artinya adalah makhluk. Penghitungan terhadap makhluk itu 'ala Allah azza wa jalla, diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla, wa annahu, dan bahwasanya, laisa ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah wajib atas Rasul, bukanlah merupakan kewajiban atas Rasul, illal balagh, kecuali hanya menyampaikan semata. Baik. Itu saja ya insyaallah yang telah kita bahas dari Arba'in An-Nawawiyah.